تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل على هذه الزيارة، ونحمده على التوفيق لهذه الزيارة والاجتماع بإخواننا في هذه البلاد. أسأل الله أن يحفظها من كل سوء ومكروه، وأيضا نشكر القائمين على هذا المسجد ومن حضر من المسؤولين كالقادة في الشرطة والعسكر وغيرهم. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حبهم للخير. فنحن في زمن كثرت فيه الفتن وتعددت الآراء، والسبب في ذلك بعد الناس عن الكتاب والسنة، حتى ظهرت فرق ضالة باسم الإسلام وهي عدوة للإسلام. فهذه الفرق الضالة تدعي أنها تريد الخلافة، وهي بعيدة عن الخلافة وأمور الخلافة. فالواجب على الناس أن يتعلموا دينهم حتى ينجون من فتن هؤلاء. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء قبل 1400 عام، قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. رجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد. قال: ويحك، إن لم أعدل أنا فمن؟ فأراد أحد الصحابة أن يقتله، كيف يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ فقال: يخرج أقوام من هذا، أي من على شاكلته، تحقر صلاتك إلى صلاتهم، أي أصحاب عبادة، وصيامك إلى صيامهم، لكنهم ينتكسون انتكاسة خطيرة، يخرجون من الدين كما تخرج السهم من الرمية. هؤلاء القوم ظهروا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقويت شوكتهم في عهد عثمان رضي الله عنه، وحاولوا قتله فقتلوه رضي الله عنه. من الذي قتل عثمان؟ الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: كلاب أهل النار. أليس هم عبدة عباد؟ نعم، لكن قال عنهم: كلاب أهل النار. فهم قوم شر على الإسلام والمسلمين، هم قوم صنيعة أعداء الإسلام من يهود ونصارى، يحاربون الإسلام بحجة إظهار الخلافة، ويقومون بالأعمال الإرهابية بحجة إعلاء كلمة الله، وهم بعيدون عنها، أو إقامة الحدود أو ما أشبه ذلك. فالواجب الحذر من هؤلاء، وسنتكلم عنهم إن شاء الله، وعن أسباب ظهورهم وآثارهم السلبية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innalhamdalillah, segala puji bagi Allah, kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita beristighfar, meminta ampun kepadanya, kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Namun yang Allah sesatkan, tidak akan ada pula yang memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, Dia satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'alu nabihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhan ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah yang baru dalam agama ini diada-adakan tanpa bimbingan Rasulnya, dan yang seperti itu adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah di neraka. Aku bersyukur kepada Allah, aku banyak memuji kepadanya yang telah mempermudah untuk kita bertemu, berkumpul di tempat yang mulia dan suci ini, di dalam masjid ini. Alhamdulillah yang telah mempermudah untukku berziarah, bertatap muka, bertemu dengan saudara-saudaraku seiman di kota ini. Maka aku memohon kepada Allah, sebagaimana Allah mempertemukan kita di tempat ini, aku memohon kepadanya untuk Allah pula mempertemukan kita dalam kenikmatannya di surganya kelak di yaumil qiyamah. Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri ketika aku bertemu dan bertatap muka dengan saudara-saudaraku di tempat ini, di kota ini, terutama dalam hal ini pihak takmir Masjid Ahmad Yani ini dengan segenap jajarannya yang telah memberikan waktu dan tempat untuk aku menyampaikan nasihat dan pencerahan dalam agama. Demikian pula yang telah hadir bersama kita dari jajaran aparat negara kita, dari pihak Dan Ramil atau yang mewakilinya, dari pihak Kapolsek atau yang mewakilinya, yang semua ini bantuan mereka, kerjasama mereka dan hadirnya mereka bersama kita tentu menunjukkan kepada kita betapa mereka mencintai kebaikan untuk sesama kita, maka aku memohon kepada Allah agar semua ini Allah jadikan dalam timbangan kebaikan mereka. Saudara-saudaraku sekalian, kita berada di suatu zaman yang telah muncul banyak padanya sekian banyak kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam, yang masing-masingnya mengaku mereka di atas Islam, masing-masingnya dari mereka menyeru kepada khilafah dan penegakan khilafah, sementara mereka jauh dari Islam yang benar. Oleh sebab itu kewajiban kita untuk mempelajari ilmu yang hak, ilmu yang bermanfaat, agar kita tidak tertipu dengan slogan-slogan dan seruan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 14 abad yang lampau telah menyampaikan kepada kita orang-orang yang semacam ini di dalam hadis yang sahih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagikan harta rampasan perang, seseorang datang dan menyampaikan kepada Rasulullah sallam, "Adillah wahai Muhammad, karena sesungguhnya engkau tidak adil." Mendengar itu Rasulullah marah dan mengatakan kepadanya, "Celaka kamu. Jika aku tidak adil, siapa yang akan adil di muka bumi ini?" Hingga para sahabat meminta izin kepada Rasulullah untuk memenggal kepala orang ini, tetapi Rasulullah pun melarangnya. Beliau katakan agar orang tidak mengatakan Muhammad membunuh para sahabatnya. Lalu Rasulullah katakan, akan keluar orang-orang yang semisal ini, yang mana mereka beribadah kepada Allah, bahkan kalian para sahabat meremehkan sholat kalian, menganggap sepele sholat kalian dibanding sholat mereka, menganggap sepele puasa kalian dibanding puasa mereka, tetapi mereka lepas keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Rasulullah sebutkan, jika aku temui mereka, akan aku perangi mereka seperti diperanginya kaum 'Ad yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Rasulullah SAW telah menyebutkan cikal bakal kelompok-kelompok yang menyimpang ini. Mereka telah muncul, ada permulaannya di zaman Rasulullah SAW. Kemudian dengan berjalannya waktu, mereka semakin kuat dan semakin bertambah pengikutnya. Hingga di masa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, mereka semakin kuat. Mereka menggalang kekuatan sehingga mereka berkudeta, memberontak kepada Uthman bin Affan, dan sampai mereka tega membunuh sahabat yang mulia Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka inilah para pemberontak, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, orang-orang yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, qilabu ahli nar, bahwa mereka itu adalah anjing-anjingnya penghuni neraka. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya mereka dan betapa mereka itu sangat jauh dari Islam yang benar, dari Islam yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haqiqatul irhab ma'khudh min arhaba yarhub, masdar arhaba أي أخاف، والرهبة والرهب هو خوف مع اضطراب وتحرز. وأما في الاصطلاح فقد تعددت آراء الفقهاء في تعريفه، وأقرب ما يقال وأولى هو جميع الممارسات العدوانية التي تروع الناس وتخيفهم وهي ممنوعة شرعا، أي فجميع الأعمال العدوانية التي حرمها الشرع هو بمسمى الإرهاب. وأساس الإرهاب وحقيقته هي صناعة غربية وغريبة عن الإسلام والمسلمين، أتى بها أعداء الإسلام وهم الذين أنشأوا هذه الفرق الضالة المنحرفة، والسبب في ذلك حينما انتشر المد الإسلامي والإسلام خافها أعداء الإسلام من أن ينتشر، فأرادوا أن يأتوه في نفسه، فأظهروا هؤلاء بحجة أنهم يطالبون الخلافة وأنهم سيقيمون شرع الله، وهم بعيدون عن شرع الله، وهم أيضا ليسوا بمن ينصرون دين الله عز وجل. وكما ترون الفتن الذي يحدثها أعداء الإسلام ممن على أيدي هذه الطوائف المتطرفة المسمى نفسها بداعش والقاعدة وأنصار الشريعة، كل هؤلاء هناك أمور تسيسهم، أمور تدفعهم إلى فعل هذه الجرائم، حتى يقال أن الإسلام هذا هو حقيقته، فيترك الناس الذين يريدون الإسلام من يهود والنصارى فيقولون إن كان هذا صورة الإسلام إذن لا نريد الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام إرهاب، والمقصود بالإرهاب هنا قتل المؤمنين، يقتلون المؤمنين بحجة أنهم يقاتلون اليهود والنصارى، وأعداء الإسلام في راحة منهم وأمان، ما يمسهم بسوء، إنما الفتنة والدمار والهلاك هو بين أوساط المسلمين. فانتبهوا من هذه الطوائف المنحرفة، الفرق الضالة، لا تجد منهم رجل رشيد، وليس لهم علماء، إنما الذين يشارون إليهم هم من ضلالهم وليسوا معروفين بالعلم، وبعضهم عملاء لليهود والنصارى. نعم. Adapun tentang terorisme, dia berasal dari kata irhab dalam bahasa Arab yang maknanya adalah menakut-nakuti orang, menakut-nakuti sehingga orang terasa takut, ketakutan yang diiringi dengan keresahan dan kegelisahan. Secara istilah, terorisme berarti segala amal perbuatan, segala aksi permusuhan dan kedzaliman dengan berbagai bentuk dan aneka ragamnya yang semua telah diharamkan oleh Islam, dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik itu pembunuhan, penculikan, penyanderaan, penjarahan harta benda milik orang lain, penghancuran fasilitas-fasilitas umum, baik itu pula pemboman dan bom bunuh diri. Semua ini diharamkan oleh Islam yang begitu mulia. Kita ketahui bahwasanya aksi-aksi teror ini menyebarkan rasa takut di hati kaum muslimin dan di jiwa kebanyakan orang. Terorisme sebenarnya bermula dari musuh-musuh Islam, disebabkan ketika mereka melihat tersebarnya dakwah Islam, tersebarnya ilmu, dan banyak yang memeluk Islam dari waktu ke waktu, semakin banyak yang faham dan simpati kepada Islam. Tetapi musuh-musuh Islam ketika melihat semua ini mereka tidak rela, maka mereka buat tipu daya dengan munculnya kelompok-kelompok yang teroris ini, mengatasnamakan Islam, melakukan aksi-aksi kejahatan, melakukan aksi-aksi anarkisme dan radikalisme, semuanya dengan nama untuk menegakkan khilafah, untuk membela dan memperjuangkan Islam, padahal Islam berlepas diri dari semua itu. Apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui dari kelompok mereka yang menamakan diri dengan Daesh atau ISIS atau Al-Qaeda, Jabhatun Nusrah dan yang lain sebagainya, semua ini adalah buatan musuh-musuh Islam untuk merusak citra Islam, merusak citra kaum muslimin, agar kemudian orang akan mencoreng nama baik Islam dan kaum muslimin, bahwa itulah hakikat Islam, penuh dengan kebencian, penuh dengan pengrusakan, penuh dengan kejahatan dan kebrutalan. Itu yang mereka inginkan, sehingga mereka buat aksi-aksi teror, kejahatan, seakan itulah dakwah Islam, dikesankan demikianlah jihad fisabilillah, sementara Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan sedikitpun yang seperti itu. Wa atharuhu sayyi'atun 'ala al-Islam wal muslimin bi shatta wujuhi. حصاد للأنفس للأرواح وهلاك للأنفس وتدمير للممتلكات العامة والخاصة وضياع الأمن والأمان وزرع الضغينة والبغضاء وأيضا أمور كثيرة تدل على أن آثاره سيئة على الإسلام والمسلمين. ما هي منجزات هؤلاء الفرق المتطرفة؟ هذه هي حصاد الأنفس، هلاك، تدمير، قتل الآمنين، ترويع الآمنين، تخويفهم، تدمير الممتلكات العامة والخاصة. لا للإسلام نصروا ولا للشرك هدموا، هذا هو. فما وجدنا منهم نصرة لدين الله عز وجل، وكيف تأتي النصرة وهم على طريق منحرفة؟ ما دخلوا في بلاد إلا أفسدوا فيها ما لا يفسده غيرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدثاء الأسنان، صغار السن، سفهاء الأحلام، ما يحسنون التصرف، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: يقاتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، يقتلون المعاهدين بحجة أنهم كفار، وهم دخلوا بوصاية ولي البلاد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد هو الكافر، بين قومك وبين بلدك معاهدة معهم، لا يعتدي أحدهم على الآخر، لا يجوز لك الاعتداء عليهم، إنما الذي تحاربه الحربي الذي يعتدي عليه. أما كان مستأمنا أو معاهدا يدخل إلى بلاد المسلمين فأنت أمن، فهو في ذمة إمامك، والذمي من يدفع الجزية وهو في بلاد المسلمين، ما يجوز لك أن تحل عرضه وماله ونفسه، ما يجوز هذا شرعنا، ما يجوز لنا انتهاك هذه الأشياء لأنه ممنوع في شرعنا. نعم. Terorisme dengan segala kejahatan yang mereka perbuat memiliki dampak-dampak buruk negatif yang begitu besar terhadap Islam itu sendiri, juga kepada kaum muslimin. Di antara dampak negatif mereka yang pertama adalah terbunuhnya sekian jiwa yang tidak berdosa, terbunuhnya nyawa-nyawa sekian banyak umat manusia, darah yang dijaga, darah dan nyawa yang dihormati oleh Islam terbunuh secara sia-sia, tiada arti dan tiada harga baginya, padahal Islam sangat menjaga dan menjunjung tinggi arti nyawa. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan hancurnya dunia ini di sisi Allah lebih ringan dibandingkan terbunuhnya nyawa seorang muslim. Di dalam hadis yang lain pula Rasulullah sebutkan, sungguh nyawa seorang muslim lebih berharga dari Ka'bah sekalipun. Seandainya saja kita berdoa tentu selalu agar Ka'bah selalu dijaga oleh Allah. Tetapi seandainya itu dihancurkan, diporak-porandakan, tentu itu kemungkaran besar. Tapi dibanding dengan terbunuhnya nyawa seorang muslim, tidak ada apa-apanya penghancuran Ka'bah. Nyawa seorang muslim di sisi Allah jauh lebih berharga dari nilai Ka'bah itu sendiri. Dijaga oleh Islam nyawa dan darah manusia, terlebih itu muslim. Tetapi dengan aksi-aksi terorisme, aksi-aksi kejahatan terorisme, nyawa itu tiada arti dan tiada harga. Demikian dibunuh sekian banyak manusia karenanya. Yang kedua, dihancurkannya harta dan hak milik, fasilitas umum maupun fasilitas pribadi, dihancurkan dengan penembakan, dengan pemboman, pengerusakan dan lain sebagainya. Terkadang itu untuk kemaslahatan sekian banyak umat manusia. Jalan dihancurkan, jembatan menjadi hancur dan tidak bisa mereka manfaatkan, belum lagi fasilitas-fasilitas umum yang lainnya. Semua ini mereka lakukan dengan nama jihad dan atas nama Islam. Yang ketiga, dengan terorisme pula membuat rasa takut, menyebarkan rasa takut di tengah-tengah kaum muslimin. Setiap orang merasa was-was dan tidak bisa tenang, khawatir jangan-jangan dia yang akan menjadi korban berikutnya, atau orang-orang yang dia cintai, anak istri atau orang tuanya. Demikian orang-orang terhantui dengan rasa takut akibat ulah dan perbuatan mereka. Yang keempat, terorisme itu pula menanamkan kedengkian, permusuhan dan kebencian di tengah-tengah masyarakat kepada Islam dan kaum muslimin, sehingga mereka menjadi pobi, mereka menjadi benci dan musuh kepada dakwah, kepada Islam yang hak, kepada kaum muslimin. Mereka menuding bahwa inilah Islam, inilah kaum muslimin, perusak. Inilah Islam, inilah kaum muslimin, brutal dan suka kehancuran, menyebarkan rasa teror ke tengah-tengah kehidupan umat dalam masyarakatnya. Tentunya ketika itu terjadi, kebanyakan orang tidak akan bisa membedakan siapa yang saleh, siapa yang taleh, hanya karena atribut yang sama, sama berjenggot, sama berjubah, atau kalau itu wanita sama bercadar, dianggap berarti semua itu adalah terorisme, dibenci dan dikucilkan oleh masyarakatnya. Semua ini dampak buruk dari kejahatan terorisme. Yang kelima, bahwa dengan aksi teror itu pula kebaikan terhenti, dakwah terhambat, ilmu tidak bisa disebarkan dengan leluasa, dihalangi, dipersulit, karena semua pada ketakutan dan berburuk sangka, jangan-jangan ini membawa ideologi terorisme. Yang keenam, aksi teror itu pula melemahkan kaum muslimin itu sendiri, karena rasa aman di tengah-tengah mereka hilang, karena rusak segala hak dan milik mereka serta fasilitas-fasilitas yang ada. Tidak akan bisa tenang muslim keluar dari rumahnya ke masjid, keluar dari rumahnya ke pasar dan tempat kerjanya, sehingga ini membuat kelemahan bagi kaum muslimin itu sendiri, karena keamanan adalah sangat penting menentukan dan membantu manusia dalam hidupnya. Yang ketujuh, bahwa dengan aksi teror itu pula membuat musuh-musuh Islam lebih leluasa mencengkram kuku-kukunya di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka leluasa masuk ke negeri-negeri kaum muslimin, bahkan tidak jarang intervensi kepada pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Mereka punya dalih mengejar para teroris, memerangi terorisme dan semisalnya. Dan ini cukup menunjukkan kepada kita bodohnya mereka. Mereka bunuh para turis, mereka bunuh orang-orang barat dengan dalih orang kafir tidak boleh ada di negeri kaum muslimin. Ternyata justru karena ulah dan perbuatan mereka mendatangkan kekuatan-kekuatan asing di negeri-negeri kaum muslimin. Saudara-saudaraku sekalian, inilah buah dan hasil dari terorisme. Mereka tidak sedikit pun memberi pembelaan kepada Islam, bahkan tidak sedikit pun mereka memerangi kekufuran dan orang-orang kafir. Mereka hanya membawa kehancuran, mereka hanya mendatangkan kebinasaan. Setiap kali mereka ada di suatu negeri, pasti kerusakan itu yang mereka perbuat. Itulah yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya ketika beliau sebutkan tentang sifat mereka, sufahaul ahlam, hudatsaul asnan. Mereka itu kebanyakannya anak-anak muda, muda belia, usia-usia yang belum matang, mudah diprovokasi, mudah digiring dan diseret ke sana kemari tanpa tahu apa tujuan yang sebenarnya. Dan mereka pula sufahaul ahlam, jahil, tidak memiliki ilmu yang cukup untuk memilah mana yang maslahat, mana yang benar, mana pula yang merusak dan memadorotkan bagi umatnya. Demikianlah kita mendapati mereka memerangi kaum muslimin. Selalu aksi mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Aksi mereka selalu di tengah-tengah negeri kaum muslimin. Sementara negeri orang-orang kafir dalam keadaan aman, negeri orang kafir dalam keadaan tenang. Kalau mereka ingin jihad, kalau mereka ingin perang, kalau mereka ingin memerangi kaum orang-orang kafir, kenapa aksi teror mereka tidak mereka lakukan di negeri orang-orang kafir? Selalu yang diganyang oleh mereka negeri kaum muslimin. Masyarakat yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Dan seperti itulah kejahatan mereka. Mereka bunuh orang-orang kafir yang dilindungi nyawa dan darahnya oleh Islam. Seperti Mu'ahad, seorang kafir yang punya ikatan perjanjian dengan kaum muslimin atau pemerintah muslim, atau seorang musta'man, orang kafir yang diberi jaminan keamanan oleh pemerintah muslim masuk ke negaranya dengan jaminan keamanan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Maka yang semacam ini haram untuk diganggu, untuk disakiti, apalagi dibunuh. Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia kafir memang, tidak beriman, bukan muslim, tetapi dia punya ikatan janji, perjanjian damai, hubungan antara dua negara dan semisalnya, maka yang membunuhnya tidak akan mencium bau wangi surga. Yang bau wangi surga padahal tercium dari jarak yang sangat jauh. Itu balasan hukuman bagi orang yang membunuh nyawa tanpa diperhitungkan. Demikian Islam mengajarkan kemuliaan, mengajarkan kesetiaan, mengajarkan rahmat kepada kita, dan menentang segala bentuk pengkhianatan dan penipuan, bahkan kalaupun itu kepada orang yang kafir. وهذا الإرهاب له سلبيات تعكس على الإسلام والمسلمين ومن سلبياته تشويه لصورة الإسلام الحنيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنفية السمحة. فالناس ينظرون الإسلام كأنه إرهاب، وهذه الأعمال التي تخالف الشرع جعلت أعداء الإسلام والذين يريدون أيضا أن يسلموا، جعلت صورة الإسلام مشوهة، أيضا تشويه صورة العلماء والصالحين. أصبح الناس يخافون من أصحاب اللحى، كل من معه لحية يخافون منه، يرتهبون. ما السبب في ذلك؟ تلك الجماعات المتطرفة، فاختلط الحابل بالنابل، ما عرفوا أن يميزوا من أهل الحق ومن أهل الباطل. تحجير أو إيقاف مسيرة الدعوة، فالدعوة تتوقف بسبب التضييق، فتضيق الحكومة على هؤلاء فلا يستطيعون، فلا يستطيعون أن ينشروا دعوتهم، لا بإقامة دورات ولا محاضرات ولا ندوات ولا دعوة، خروج محاضرات وغير ذلك. والسبب في ذلك سلبية هذه الفرق الضالة، هي التي أحدثت هذا الشيء، ضياع الأمن أيضا والأمان، فيضيع الأمن والأمان ويكون الناس في خوف، أيضا دخول الخوف والرعب على الآمنين في بيوتهم، وأيضا قتل المعاهدين والمستأمنين بحجة أنهم كفار. هل كل كافر يقتل؟ فهؤلاء بأفعالهم الحمقى أتوا بآثار سلبية، آثار سلبية على الإسلام والمسلمين. وانظروا الآن نحن ما نتجرعه من جراء أفعال هؤلاء، وانظروا ما يحدث في البلاد المسلمة من قتل وقتال واغتيالات وتدمير وهلاك للممتلكات العامة وغير ذلك. هل هذا نصر للدين؟ هل ديننا أمرنا بهذا؟ لا إكراها في الدين، الله عز وجل يقول لا إكراها في الدين. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأيضا قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهل بالله عليك تلك الأفعال التي يرتكبونها هل لها أثر ظاهر فيه نصر الإسلام والمسلمين، أم أن أثره انعكس على الإسلام والمسلمين فصار الناس يكرهون الإسلام والمسلمين؟ فهذا هو، بارك الله فيكم. Apa yang dilakukan oleh para teroris itu dengan mengatasnamakan Islam sungguh berbalik, merusak dan mencoreng citra mulia Islam yang begitu mulia. Yang kita mendapati dan kita lihat justru perbuatan mereka yang pertama bertentangan dengan nyawa Islam itu sendiri yang membawa rahmat dan membawa kemudahan bagi umatnya. Allah berfirman tentang Rasulnya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat kepada segenap alam semesta. Allah pun telah menyebutkan di dalam Quranul Karim, la ikraha fiddin, tiada pemaksaan dalam agama. Rasulullah SAW di dalam hadis menyebutkan, bu'ithu bil hanifiyati samha, aku diutus oleh Allah membawa agama yang lurus, aku diutus oleh Allah membawa agama yang mudah, tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Tetapi segala amal perbuatan para teroris itu justru menguntungkan musuh-musuh Islam, merusak citra kemuliaan pada Islam, bertentangan semua yang mereka lakukan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka justru mencoreng nama baik Islam dan kaum muslimin, utamanya para ulama dan orang-orang yang istiqamah mengamalkan perintah Allah, menjalankan ajaran Rasulnya. Tercoreng nama mereka sehingga dituding dan dianggap sebagai para teroris, sebagai orang-orang yang brutal dan kejam. Yang kedua, perbuatan mereka pula berarti menyalahi ketaatan kepada pemerintah yang ada. Padahal kita umat Islam diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk taat kepada pemerintah kita yang memimpin kita dalam perkara yang ma'ruf. Dilarang kita untuk melawan, untuk memusuhi mereka atau keluar dari ketaatan kepada mereka. Karena itu semua memecah belah dan merusak kesatuan dan persatuan saf kaum muslimin bersama pemerintahnya. Yang ketiga, perbuatan mereka itu pula mengakibatkan hilangnya rasa aman, hilangnya ketenangan, goyahnya stabilitas di suatu negara, dan itu fakta yang kita lihat di sana dan di sini. Yang berikutnya, aksi kejahatan teroris itu pula hanya mengakibatkan kendala dalam perjalanan dakwah, sehingga dakwah itu semakin dipersulit, semakin diperketat, mendapat tekanan, tidak mudah orang untuk menyampaikan pencerahan, tidak mudah orang untuk memberikan ceramah-ceramah agama, menyebarkan ilmu syariat, semua dengan dalih ketakutan atau kewaspadaan dari para teroris. Yang kelima, aksi teror itu pula membuat terbunuhnya sekian jiwa yang dilindungi oleh syariat, terutama itu seorang muslim yang beriman kepada Allah, banyak menjadi korban kejahatan mereka, atau orang-orang kafir yang dilindungi nyawanya oleh Islam, telah tersebutkan tadi mu'ahad, yang punya ikatan perjanjian dengan kaum muslimin atau pemerintahnya, atau itu musta'man yang diberi jaminan keamanan oleh pemerintah. Dan perlu kita ketahui, para ulama kita menjelaskan, siapapun yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan membawa visa, berarti dia mendapat jaminan keamanan dari pemerintah yang muslim. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dia disakiti, terlebih untuk dibunuh atau dijarah dan diambil harta bendanya. Yang keenam, semua perbuatan mereka itu mengakibatkan musuh-musuh Islam lebih leluasa untuk memerangi kaum muslimin, lebih leluasa untuk melawan dan menentang Islam, memerangi Islam, memerangi kaum muslimin. Mereka punya senjata, mereka punya dalih untuk mencela dan memaki Islam, karena ulah dan perbuatan para teroris itu yang mengatasnamakan Islam. Dan sekali lagi, Islam berlepas diri dari mereka semua dan perbuatannya. Wa hukum al-irhab fi dinina annahu haram, faqad ajma'a ulama al-muslimun ala tahrimih. وتحريمه بسبب الأفعال التي يفعلونها من قتل ودمار وانتحار وتدمير البنية التحتية للممتلكات العامة والخاصة وفساد العيش، فقد أجمع العلماء على تحريمه، فلا يجوز هذا الإرهاب الذي يفعلونه. وهذا الإرهاب له أسباب هي التي دفعت بكثير من الشباب إلى الانجراف إلى هذه الفرق الضالة المنحرفة المتطرفة. ومن هذه الأسباب أولا إهمال الأسر من أبنائهم، ما يسألون عن أبنائهم، أين دخل الولد وأين خرج، مع من يمشي، مع من يخالط، ما يدروا. تفلت أسري أدى إلى وجود هؤلاء الشباب فكانوا صيدا لتلك الفرق الضالة، كانوا صيدا لتلك الفرق الضالة. والسبب الأسرة، الأسرة لها دور في تربية الولد، لكن انظروا إلى التفلت الأسري. ثانيا عدم العلم وظهور الجهل، فإذا لا يوجد علم سيظهر الجهل. إن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل، فكيف بالله عليك ستعرف انحراف هذه الطوائف إلا بطلب العلم، الالتحاق بالمراكز العلمية، الدورات العلمية، سماع أشرطة العلماء، هذا هو الواجب. ثالثا التوجيه الخاطئ التي تبث بعض الجماعات المنعرفة كالقطبية والسرورية والإخوان المسلمين، توجيهات خاطئة يوجهون الشباب إليها، إما بعضهم يدرس في مدارس اختلاط مدارس الحزبيين فيقول أنا إنما أدرس قرآن، ثم بعد ذلك نراه يخرج معهم في المظاهرات. ألست تدرس قرآنا؟ ما الذي أخرجك إلى المظاهرات؟ هذه التوجيهات، التوجيهات الخاطئة، الفهم الخاطئ أيضا، هذه تجرف بالشباب إلى الهاوية إن لم يكن هناك من يمسكهم، ليس هناك من يمسكهم. نعم. Adapun hukum terorisme adalah haram dan itu telah disepakati oleh ulama kaum muslimin semuanya, karena yang mereka lakukan semuanya adalah kerusakan dan penghancuran, merusak kehormatan, merusak hak milik orang lain, terbunuhnya jiwa-jiwa yang dilindungi oleh Islam, dirampasnya harta benda, menyebarkan teror, hilangnya rasa aman, terbunuhnya orang-orang yang tidak berdosa, anak-anak kecil, orang-orang tua atau wanita, kehancuran dari fasilitas-fasilitas umum yang ada, dan yang lain-lainnya. Oleh karenanya hukumnya adalah haram. Oleh sebab itu perlu kita mengetahui bahwasanya terorisme tidak akan terjadi kecuali ada sebab-sebabnya. Sebab yang mendasari menjadi motivator munculnya terorisme ini, yang pertama sebabnya adalah dari keluarga itu sendiri, dalam artian lemahnya tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, kurangnya tarbiyah pendidikan orang tua kepada anak-anaknya dengan dalih anaknya telah dewasa, bisa menentukan jalannya sendiri, biar dia pilih mana jalan yang dia inginkan. Orang tua tidak mau tahu kemana anaknya berjalan, kemana anaknya mengarah, bersama siapa dia duduk, apa yang dia dengar, apa yang dia baca, majelis mana yang dia datangi, dari siapa dia mengambil ilmu agamanya, terbentuk seperti apa kelak anak ini. Demikian pula tidak kalah pentingnya mass media dan internet. Orang tua terkadang tidak mau tahu anaknya ini kemana dan apa yang dia baca dan dia dapati. Tiba-tiba saja orang tua itu dikejutkan, anaknya ternyata telah jauh terseret, terbawa arus para teroris tersebut. Yang kedua adalah kejahilan dan tidak adanya ilmu. Bagaimana orang akan bisa selamat dan memerangi terorisme itu sementara dirinya tidak terbentengi oleh ilmu yang cukup, ilmu yang benar. Oleh sebab itu kewajiban kita bersama untuk mementingkan ilmu, belajar, mendatangi majelis-majelis ilmu yang mengajarkan padanya ilmu yang bermanfaat, yang membekalkan kepada kita pemahaman yang baik terhadap ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang difahami oleh para sahabatnya, sehingga itu membuat benteng bagi kita terselamatkan dari syubhat-syubhat mereka. Yang ketiga, sebabnya adalah pengangguran. Sebabnya adalah kosongnya waktu. Ketika seseorang tidak memiliki apa yang menyibukkan dirinya dalam kebaikan, oleh sebab itu disebutkan, dirimu jika tidak kamu sibukkan dengan kebaikan, pasti akan tersibukkan dengan yang batil, pasti tersibukkan dengan yang merusak. Oleh sebab itu dua yang ulama sebutkan sangat merusak manusia, yaitu pengangguran dan harta benda yang berlebihan. Sebab yang keempat adalah munculnya pengarahan dan seruan dakwah-dakwah yang merusak, dakwah yang menanamkan kebencian, penyeruan dan pengarahan massa yang menanamkan permusuhan terutama kepada pemerintahnya yang ada. Mereka diprovokasi untuk benci dan dengki kepada para pemimpinnya, sehingga diarahkan untuk menjalankan aksi-aksi demonstrasi di sana-sini menentang pemerintahnya dan kebijakan-kebijakan mereka. Ditanamkan ideologi-ideologi yang rusak dan menyesatkan, bahwasanya pemerintahnya adalah pemerintah yang kafir, bahwasanya pemerintahnya dituding sebagai tauhid. Kalau semua ini telah tertanam dalam benak dan sanubari para pemudanya, mudah setelah itu, gampang untuk mereka diarahkan melawan, menentang, membunuh, bahkan untuk melakukan bom bunuh diri sekalipun. Perkara yang keenam adalah tidak adanya ilmu yang disampaikan oleh orang-orang yang berilmu, para ulama, tidak adanya pencerahan ilmu yang benar yang didasari oleh pemahaman salafus saleh, yang difahami oleh para sahabat Rasulullah, yang difahami oleh para a'immah, para ulama Islam seperti Imam Syafi'i dan yang selainnya. Kurangnya pembekalan ilmu yang benar kepada umat ini juga sebagai sebab utama terseretnya mereka kepada aksi-aksi terorisme. وهذه مشكلة الإرهاب. فكيف نعالج هذا الإرهاب؟ فنعالجه بأمور منها نشر الدعوة وإقامة المحاضرات وأيضا تبصرة الناس بالحق. ثانيا نربط الناس بالعلماء ونصور لهم الصورة الصحيحة التي شوهها هؤلاء، فنبين لهم من هم العلماء الذي يجب أن يقتدى بهم ويرجع إليهم، وتبين بالاسم. ليس معنا علماء علماء وما تبين أسماءهم، فيظن أن كل من ظهر بالقنوات الفضائية أو ظهر في المجلات أو بعض المواقع الإعلامية والمنتديات، فيظن الظان أن هؤلاء هم العلماء. لا، بين الناس، اربط الناس بعلماء الأمة الذين يرجع إليهم عند الفتن، كبار أهل العلم. ما هو هؤلاء الحركيين؟ ثانيا نشر الدعوة بمسألة توزيع الأشرطة، إقامة الدورات العلمية، المحاضرات، المطويات، الأشرطة، السيديهات، الذواكر هكذا يبدأ التحرك والرد على الأفكار الهدامة التي تدمر عقلية الشباب والرد على أهل البدع. وليس كما يقول بعضهم وهم الليبرالية نحارب هذا الإرهاب بأننا نجتمع، لا، كيف أضع يدي مع طوائف منحرفة، هذا صوفي هذا رافضي هذا شيعي هذا أشعري هذا معتزلي هذا الداعشي، هذا نجمعهم بحلة واحدة أنها باسم الإسلام. لا، رد على الخطأ، وليست هذه من الدعوة تجميعهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع الغث مع السمين، لا، إذا رأى رجل عنده تميمة ما يبايعه حتى ينزع التميمة، ما قال تعال كما يقول الليبراليون. فانتبه إلى هذه الدعوة التي تقول يجب علينا أن نتآلف ونكون يدا واحدة وما شابه ذلك، نكون يدا واحدة في الحق، نكون يدا واحدة في محاربة الشرك والبدع والخرافات، نكون يدا واحدة، ما نكون يدا واحدة على باطل ونجتمع في باطل كما يقول الإخوان المسلمون. كلنا مسلمين، يجب علينا أن نوجه سهامنا إلى اليهود والنصارى. اليهود والنصارى دخلوا علينا بهؤلاء الطوائف المنحرفة المبتدعة، دخلوا علينا في هذه، وكأن هؤلاء الفرق الضالة ليس لهم ارتباط بأعداء الإسلام، بل لهم ارتباط بأعداء الإسلام، بل أعداء الإسلام هم الذين يسيرونهم. فالواجب الحذر، الحذر من هذه الطوائف أيضا الهدامة، لأن هذا توجيه خاطئ. فالله بالعلم الشرعي، فالواجب عليك أن تتعلم العلم الشرعي. فهذه توجيهات نوجهها إلى إخواننا، ونسأل الله عز وجل أن يصلح البلاد والعباد، وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضاه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وتلك الطوائف الهدامة، ويحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من الفتن. ونشكر أيضا، نكرر شكرنا للقائمين على هذا المسجد، وأيضا لأصحاب السلطة الذين جاءوا زائرين مستمعين، وأيضا نشكر رئيس البلاد الحكومة الأندونيسية على إتاحتها للفرصة في الدعوة وإلقاء المحاضرات وتسهيل الأمور، فجزاهم الله خير الجزاء. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول ما تسمعون، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. Cara yang diajarkan di dalam Islam untuk kita memerangi terorisme, yang pertama adalah kita menyebarkan dakwah yang benar, penyampaian ilmu yang hak, penyampaian nasihat dengan hikmah, dengan didasari ilmu. Hal itu bisa disampaikan dengan adanya ceramah-ceramah, adanya khutbah, adanya seminar-seminar ilmiah, penyebaran kaset-kaset, buletin, majalah, dan semisalnya. Semua ini adalah bentuk pencerahan kepada umat, agar mereka mengerti bahwa inilah Islam yang benar, seperti inilah tuntunan Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menjelaskan kepada umat siapakah ulama yang sesungguhnya, siapakah orang-orang yang berilmu, yang menjadi panutan, yang pantas untuk menjadi rujukan dikala fitnah itu melanda. Tidak semua orang, tidak semua yang dianggap ulama bisa menjadi rujukan, dijadikan tempat kembali bagi umat ini. Dikala fitnah itu terjadi, justru ketika tidak diketahui oleh umat siapa para ulama-nya, akan lebih menyesatkan mereka dari jalan kebenaran. Perlu mereka dibekali ilmu yang cukup, mengerti seperti apa sifat para ulama, bagaimana kriteria orang-orang yang berilmu, sehingga mereka mengerti kemana mereka harus kembali dan kepada siapa mereka harus mendengar dan bertanya. Perkara yang ketiga adalah tanggung jawab dari keluarga, tanggung jawab orang tua dalam perannya untuk terbiah dan mendidik anak-anaknya, karena keluarga adalah masyarakat kecil. Jika masyarakat kecil ini baik, bertanggung jawab, maka akan menjadi soleh dan berpengaruh. Masyarakat, bangsa dan negaranya pun akan menjadi soleh dan baik karenanya. Didik anak-anakmu dengan baik, bertanggung jawablah, arahkan mereka, kawal mereka, kemana mereka harus mendengar, kepada siapa mereka harus mengaji, kemana mereka ambil ilmu agamanya, sehingga terbentuk ideologi dan akidah yang bersih, akidah yang benar pada diri mereka. Perkara yang keempat adalah untuk kita bersama-sama berpegang teguh dan mengamalkan ajaran Islam yang benar, membela Islam yang benar dengan cara yang benar pula, dengan tuntunan yang mulia dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini penting karena jangan sampai kita terbawa, jangan sampai kita termakan oleh permainan musuh-musuh Islam itu sendiri. Dikesankan oleh mereka bahwa semangat dalam Islam, semangat untuk membela Islam, justru sebagai bentuk terorisme. Dan ini sangat kita sedihkan, sangat kita gelisahkan kepada anak cucu kita. Sedikit ketika kita semangat membela Islam, membela kaum muslimin dengan cara yang benar, tertuding sebagai terorisme. Berarti ini terorisme, berarti ini radikalisme. Padahal kalau kita melihat betapa banyak dari sirah Rasulullah SAW, perjalanan hidup beliau penuh dengan perjuangan, penuh dengan pembelaan untuk Islam dan kaum muslimin. Begitu pula para sahabat beliau bersama beliau dan setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, hidup mereka penuh dengan perjuangan dan pembelaan kepada Islam. Oleh sebab itu, jangan kita termakan dan terbawa oleh permainan kaum liberal yang justru menyuarakan dan ingin memerangi terorisme dan radikalisme ini dengan cara liberalia, dengan cara liberalisme, menyerukan kepada kesamaan agama. Tidak ada beda antara Islam, Yahudi, dan Nasrani, dan yang lain-lainnya. Atau bahkan mereka mengajak kepada persaudaraan, persatuan antara agama yang satu dan yang lainnya. Ini cara-cara yang tidak benar. Bukan dengan demikian radikalisme dihadapi, bukan dengan demikian terorisme dihadapi, tapi dengan cara ilmiah, dengan bimbingan Allah, dengan bimbingan Rasulnya. Jangan kita memerangi terorisme dengan cara yang juga dimurkai oleh Allah. Jangan kita memerangi radikalisme dengan cara yang bertentangan dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya, aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga selalu dan melindungi negeri ini dan segenap negeri-negeri kaum muslimin dari segala kejahatan terorisme dan radikalisme. Aku memohon kepada Allah pula untuk menjaga dan melindungi segenap pemerintah kaum muslimin yang ada, melindungi mereka dari segala kejahatan yang terjadi. Pada akhirnya pula aku memohon kepada Allah untuk Allah jadikan segala amalan kita dalam timbangan kebaikan kita. Aku banyak bersyukur dan berterima kasih kembali aku berikan kepada segenap takmir Masjid Ahmad Yani ini yang telah memberi waktu dan tempat kepada kami untuk menyampaikan pencerahan ini kepada saudara-saudaraku seiman dan setakwa. Tidak luput pula kembali kami ulang rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada aparat yang ada, yang mereka telah hadir menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan mereka dari aparat TNI maupun Polri. Semoga Allah menjadikan semua itu dalam timbangan kebaikan mereka. Aku memohon kepada Allah untuk kita semua agar Allah berikan selalu kepada kita hidayah, kecukupan, ketakwaan, dan diberi bimbingan ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan yang tersampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan Allah jadikan barokah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa jazallahu syaikhana Zakaria ibn Shu'aib khairal jaza ala ma tafaddala bihi alaina wa ahsanallahu ilaihi wa baraka fi ilmihi wa umrihi wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.